Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Masih penasaran? Walaupun ada khilaf, tetapi mereka para ulama berpegang pada kaidah hadis yang menyatakan al-khiyaru ma lam yatafarraqa. Al-khiyar ma lam yatafarraqa. Hak pilih jadi atau tidak jadi membeli itu adalah sebelum berpisah. Maka kalau sudah berpisah, tidak bisa. Kalau berpisah, balik lagi. Maksud saya tadi 5.500. Saya tidak bisa. Sudah dipegang tangan, barangnya, uang sudah diterima, sudah berpisah. Tidak bisa. Istitsna atau ziyadatu syartin atau tambahan kata, itu kalau belum berpisah. Al-khiyar malam yatafarraqa. Hak pilih, mau jadi atau tidak jadi beli, sebelum berpisah. Jadi kalau tadinya berdiri kemudian duduk itu enggak sah. Karena sudah berpisah itu. Enam. Kalau ulangan hafalannya sudah salah begitu. Coret. Salah. Oh, saya tambah yang tadi. Enggak bisa. Dia sudah duduk, berarti sudah menganggap selesai hadis tadi. Ternyata kurang. Rawahu Ahmad. Enam. Apalagi enggak nyebut sama sekali riwayatnya. Baik. Qala babu ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Bab berita yang datang bahwa sebagian umat ini umat Islam ya'budul awthan, akan menyembah berhala. Hah? Bab nasyirki iradatul insan bi'amalihi dunia. Oh, tandanya ada dua masalahnya. Malah tiga. Ya. Karena ada yang ma'akum belajar Fathul Majid di tempat lain. Labas. Wal'afu minkum. Bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunia. Bab termasuk kesyirikan. Keinginan seseorang dengan amalannya adalah dunia, atau tujuan seseorang beramal karena pengin dunia. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunia, atau babun minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunia. Sama saja maknanya, walaupun beda i'rabnya. Kata musannif, bab termasuk kesyirikan kalau ada seseorang beramal karena pengin dunia. Fa in qila, kalau ada yang tanya, mal farqu baina hadhihi tarjamah wa baina tarjamatil bab qablahu. Idza qila, kalau dikatakan, apa bedanya bab ini dengan bab sebelumnya? Bukankah bab sebelumnya juga menginginkan amalannya dengan dunia, atau menginginkan amalan dengan amalannya mendapatkan dunia? Kalau ada yang tanya seperti itu, kan bab yang sebelumnya tentang riya. Qultu, maka dijawab. Saya katakan, bainahuma umumun wa khususun mutlak. Masih ingat ya? Apa itu umumun wa khususun mutlak, dan apa umumun wa khususun min wajhin? Yang gambarannya, kalau umum wa khusus mutlak begini. Nah, ini umum, ini khusus. Yang khusus di dalam yang umum. Tetapi kalau umumun wa khususun min wajhin, begini. Ini khusus dari keumuman yang ini. Yang ini khusus dari keumuman yang ini. Nah, baik. Kembali pada kitab. Berarti umumun wa khususun mutlak, berarti satu di dalam yang lain. Satu di dalam yang lain. Berarti ijtami'ani fi maddah, wa huwa idza arada al-insanu bi'amalihi tazayyun 'inda an-nasi wa tasannu' lahum was-sana', fa hadha riya'un kama taqaddama bayanuhu ka halil munafiqin. Wa huwa aidan iradatun lid-dunya بالتصنع عند الناس وطلب المدح منهم والإكرام. Kata beliau, yaitu jika seseorang ingin beramal karena ingin mengindahkan dirinya di hadapan manusia, atau dia bergaya di hadapan manusia ingin dilihat, ingin dipuji, tasannu' lahum wasana, pengen mendapatkan sanjungan, fa hadha riya'un kama taqaddama bayanuh, maka itu adalah riya sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, seperti keadaan para munafikin. Wa huwa aidan iradatun lidunya, dan itu pun kehendak dunia. Bitasanni 'indan nas, berarti mana yang umum, mana yang khusus, yang dunia atau yang riya? Hah? Dunia dong, bukan riya. Dunia. Ini semua dunia. Orang beramal karena pengen dunia. Sekian banyak jenis-jenis dunia. Apa dunia? Bisa mendapatkan harta, bisa mendapatkan kedudukan, bisa mendapatkan ini, sampai mendapatkan pujian. Iya kan? Berarti pujian salah satu dari dunia. Umumun wa khususun mutlak. Ini khusus dalam keumuman. Semua dunia. Yang pengen kedudukan, dunia. Yang pengen dipuji, dunia. Yang pengen dapat ini, dunia. Yang pengen dapat pekerjaan, dunia. Yang pengen dia supaya bisa begini, dunia. Semuanya dunia. Yang pengen dipuji pun dunia. Wa yufariquhu ar-riya bi kaunihi amalan amila amalan saliha arada bihi aradan min ad-dunya. Tetapi ada yang bukan riya. Jadi ini akan dibahas dalam bab ini. Kan tadi riya khusus nih. Sudah dibahas dalam bab yang sebelumnya. Udah? Tapi saya tanya pada kalian, apakah keinginan dunia hanya riya? Tidak. Ada keinginan-keinginan dunia yang lainnya. Nah, ini dibahas yang ini di dalam bab yang sekarang sedang kita pelajari. Paham? Ada orang yang sholatnya, masya Allah, sangat khusyuk, ditambah dengan salatul lail, bukan 11, 100 rakaat atau 101 rakaat. Baik. Dan dia puasanya tiap hari puasa. Atau puasa Daud. Masya Allah, ini orang soleh sekali. Kamu rajin sekali. Iya, saya itu sudah berapa tahun mengadakan atau mengerjakan amal seperti ini. Karena saya ingin bisa melihat jin. Buyar semua. Apa yang tadi ibadah-ibadah bagus tadi, buyar semuanya ketika ternyata niatnya karena ingin melihat putri jin katanya. Ya sudah, didapatkan sekarang. Dia bisa melihat putri jin kata dia. Tapi orang mengatakan bahwa dia gila, stres. Di pinggir jalan ngomong sendiri segala macam. Kamu lagi apa? Saya ketemu putri jin katanya. Saya sudah bisa lihat. Inilah akhirnya. Jadi masyarakat menganggapnya dia sudah gila. Ya nyatanya memang gila, tapi dia merasa sudah melihat putri jin. Ini barakallahu fikum, hancur semua ibadah tadi karena salah niat. Karena salah niat. Ada yang rajin tiap malam baca Quran. Tapi sayangnya yang dibaca al-waqi'ah terus. Ya enggak apa-apa sih, al-waqi'ah bagus. Kenapa? Supaya dagangannya laris. Barakallahu fikum. Ini kan bukan riya. Sehingga tadi bab riya sudah lewat, ini jenisnya lain. Maka dikasih bab khusus, bab iradatul insan bi amalihi dunya. Maka yufariqur riya, terpisah dari riya adalah kalau dia beramal dengan amalan saleh, ternyata arada bihi aradan minad dunya, ternyata karena ingin mendapatkan aradan minad dunya, harta dunia. Tadi niatnya salah dengan model seperti itu. Ada model kedua. kebiasaan di masyarakat, kalau ada orang yang menyolatkan jenazah dikasih amplop. Iya Pak ya. Bagaimana kalau kemudian melihat jenazah, ah saya menyolatkan, ini saya dapat sekian. Bagaimana? Ya sama saja. Dia menginginkan dunia. Atau yang berjihad karena ingin mendapatkan harta, bukan tujuan yang lain karena Allah, tapi tujuannya karena ingin mendapatkan keuntungan. Ketika perang Badar, gak ikut. Kamu mau bunuh diri, mendatangi orang yang paling keras memusuhi kalian, dan orang atau kaum yang paling kuat, kalian mau cari mati. Maka munafikin ini gak ikut. Begitu beritanya menang, semua muslimin gembira. Kecuali munafikin, gak gembira. Sayang sekali saya gak ikut. Mereka bagi-bagi ghanimah, saya gak kebagian. Coba kalau saya ikut. Padahal kaum mukminin, kalaupun dia gak ikut karena cacat, karena kasus, karena ini, karena itu, muslimin menang, gembira. Iya kan? Ini enggak, kecewa. Karena enggak mendapatkan harta. Ya laitani kuntu ma'ahum. Tuhai kiranya kalau aku bersama mereka, afuza fauzan 'azima. Kalau saja aku bersama mereka, aku dapat keuntungan besar, dapat ghanimah ila akhirih. Taib, pada perang Uhud ikut mereka. Barangkali dapat ghanimah kayak kemarin. Ya. Untung besar. Ya. Begitu sampai di satu daerah tertentu, mulai gelisah mereka. Iya kalau menang, kalau kalah gimana? Ya. Pulang lagi 300 orang. Ya. Berputar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini barakallahu fikum, karena mereka ingin mendapatkan keuntungan. Adapun seorang mukmin seperti sahabat tukang kayu yang berperang dalam keadaan tidak memikirkan ghanimah. Sampai ketika dia kembali bekerja dengan pekerjaannya tukang kayunya, datang seorang sahabat, "Kamu kenapa tidak mengambil hasilmu atau bagianmu, saham muka, saham itu bagian pampasan perang. Ini bagian kamu. Tadi dibagi-bagi pampasan perang." Apa kata dia? "Aku berperang bukan untuk ini. Tapi agar terkena di pelipisku ini panah dan aku mendapatkan jannah." Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah dia tidak mau menerima. Dan dia menyatakan bahwa aku berperang bukan untuk ini, kecuali untuk agar di pelipisku ini terkena panah musuh dan aku mendapat jannah. Kata Nabi, kalau dia sadak, Allah akan kasih. Kalau dia jujur, Allah akan kasih. Maka pada perang berikutnya, dia terpanah persis di pelipisnya dan terbunuh syahid. Radhiyallahu ta'ala anhu. Maka para sahabat menyatakan dia berarti jujur. Keinginannya mendapatkan dari Allah SWT asyhadah. Kama fil hadis ta'isa abdud dinar. Sebagaimana dalam hadis celaka budaknya dinar, celaka budaknya dirham, celaka budaknya al-khamisah, abdul khamisah, ila akhir, yang maknanya budaknya emas, budaknya perak, budaknya selimut. Ayu jahid lil magnam, atau berperang karena harta. Wa ghairi dalika minal umur allati dakaraha syaykhuna an ibn Abbas. Dan lain-lainnya sebagaimana sebutkan oleh Syekh kami dari Ibn Abbas. Dan lainnya dari para mufassirin. Ketika menafsirkan ayat Allah SWT. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha ila akhirihi. Siapa yang hanya menginginkan dunia dan perhiasannya, Allah akan kasih. Tetapi di akhirat mereka enggak akan mendapatkan bagian. Nakhla insyaAllah. Dalil pertama pada pertemuan berikutnya. Biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفوان سيد سيفك أبو أسامة ربيع الطاهري. يا مريكا. من فقه الرجل ممشاه. Kalau mau tahu fikihnya seseorang, lihat teman bersamanya, teman berjalannya. Enam. Kalau berjalan bersama musafiqin berarti musafiq. Selesai. Intahal amr. Nasihat bagi mereka yang mereka suka menyaksikan pertandingan sepak bola. Kalian punya waktu. Waktu kalian itu sungguh sangat terbatas untuk mempelajari agama ini, untuk menghafalkan Quran dan hadis, untuk memahami fikihnya, untuk belajar kaedahnya. Gak akan sempat kalau kalian sungguh-sungguh belajar talibul ilm. Gak akan sempat untuk membuang waktu 60 menit, 45 menit baru satu ronde. Satu apa istilahnya? Babak. Dua babak berarti 1.5 jam. Ngapain? نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته